بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya. Sekarang pelajaran yang baru dari kitab ini, Durus Lughah Al-Arabiyyah, jilid yang kedua, Ad-Darsu At-Tasi'u, Ad-Darsu At-Tasi'u, pelajaran yang ke-9. Perhatikan kalimat-kalimat yang digunakan, yang ditunjukkan dalam pelajaran ini, dalam bacaan, dalam percakapan, ya. Kemudian sesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, terkhususnya pada fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir yang sebagai fa'il. Dan juga tentunya tidak hanya itu, juga perhatikan hal-hal yang lain. Baik pada fi'il madhi tersebut maupun yang lainnya. Karena nanti akan ditunjukkan fi'il madhi, kalau yang sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya, fi'il madhi bersama dengan dhamir, dan dhamir tersebut kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut, jadi pelaku yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ini yang dibahas pada pelajaran sebelumnya, pelajaran ke-8 yang baru saja kemarin. Di samping itu, nanti akan ditunjukkan pada daras ke-9 ini, At-Tasi', bahwasannya fi'il madhi nanti juga bersambung dengan dhamir yang berbeda dengan yang kemarin. Nah, dhamirnya berbeda, tentunya kedudukannya juga berbeda. Ya, kalau yang kemarin sebagai fa'il, yang ini nanti akan ditunjukkan dhamir-dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi, ya, kedudukannya sebagai maf'ul bih dari fi'il madhi tersebut. Karena kedudukannya berbeda, maka dhamirnya juga berbeda. Lafaz atau bentuk dhamirnya berbeda. Walaupun secara makna sama, mungkin untuk ghaib atau untuk mukhatab atau untuk mutakallim, secara makna dari dhamir-dhamir tersebut sama. Hanya saja karena kedudukan yang berbeda, yang satu fa'il, yang satunya maf'ul bih, maka lafaz atau bentuk dhamir itu berbeda. Ya, sehingga dengan adanya perbedaan dhamir, bisa diketahui mana dhamir yang sebagai fa'il dan mana pula dhamir yang sebagai maf'ul bih. Ini sehingga tidak keliru, tidak rancu. Kalimatnya bisa dipahami dengan benar, dengan tepat. Ini. Jadi perhatikan hal-hal yang semacam ini. Oke. Jadi perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Dakhalal mudarrisu al-fasla. Pak guru masuk kelas. Wa wajada fihi 15 taliban faqat. Dan beliau, Pak guru, wajada, dia menemukan atau beliau menemukan, mendapati, fihi padanya, yakni pada kelas tersebut, 15 taliban faqat. Ya, faqat itu hanya atau saja. Ya. Orang Jawa bilang tak. Ya. Jadi hanya 15 siswa saja. Ya, Pak guru masuk kelas dan mendapati, menemukan di kelas itu hanya ada 15 siswa saja. Faqala, lalu dia berkata, atau beliau, yaitu Pak guru tadi berkata, lahum, pada mereka, pada yang ke-15 siswa tadi yang ada di kelas, Aina thullabul jududul khamsatu alladzina ja'u amsi? Di mana siswa-siswa yang baru? Athullabul jududu, siswa-siswa yang baru. Al-khamsatu, yang jumlahnya ada 5. Ya, di mana kelima siswa yang baru? Alladzina ja'u amsi, yang datang kemarin, yang mereka datang kemarin, ya. Kalau diartikan secara lafaz, ya, ja'u, asalnya ja'a, bersama dengan wawu untuk jamak, ya, ja'u, mereka datang, ya, kembalinya ke at-tulab al-judud tadi, secara makna, ya, kembali ke sana. Jadi di mana kelima siswa baru yang datang kemarin itu? Ya, kalau tidak ada di kelas, ya. Qala Abdullah, maka Abdullah salah satu siswa dari 15 tadi berkata menjawab, hadaru al-yawma wa kharaju qabla qalilin. Ya, hadaru, mereka hadir, mereka datang. Ya, al-yawma, ya, pada hari ini. Ya, al-yawma, ya, huruf akhirnya dibaca fathah, ya, menunjukkan waktu. Ya, jadi pada hari ini mereka datang, mereka hadir masuk kelas. Wa kharaju qabla qalilin, dan mereka keluar baru saja. Ya, qabla qalilin maknanya baru saja. Adhunnu annahum zahabu ilal mudiri. Saya yakin atau saya menduga bahwasanya mereka pergi, ya. Annahum zahabu, ya, mereka pergi ilal mudiri, kepada atau menuju atau menemui mudir. Mereka pergi menghadap atau menemui mudir, kepala sekolah. Kemudian raja'a at-thullabul khamsatu ba'da qalilin, siswa yang 5, ya, siswa yang 5 tadi, yakni siswa baru yang jumlahnya 5 tadi kembali, ya, raja'a kembali ba'da qalilin, sesaat kemudian. Ya, kalau qabla kan sebelum, jadi baru saja, beberapa waktu sebelumnya. Kalau ba'da, sesudah, sesudah beberapa waktu berikutnya. Jadi apa? Setelah beberapa saat, ya, atau yang semakna dengan itu. Jadi setelah beberapa saat, para siswa yang 5 yang baru tadi kembali. Faqala lahumul mudarrisu. Lalu mudaris berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, ilal mudiri zahabtum ya abna'i, apakah kepada mudir, apakah menemui mudir kalian pergi, wahai anak-anakku. Qalu, ya, mereka berkata, mereka para siswa berkata, menjawab, na'am, ya, zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Ya, zahabna, kami pergi ilaihi, menuju mudir, menemui atau menghadap mudir, li'annana ma wajadna, karena sungguh kami tidak menemukan, ya, wajadna atau ma wajadna, kami tidak menemukan, ada ma di situ, ya, ma an-nafiyah, tidak menemukan asma'ana, nama-nama kami, fil qa'imati, dalam daftar hadir siswa, ya, presensi siswa ini tidak ada nama-nama murid yang baru tersebut, ya, ini. Berikutnya, jadi perhatikan tadi, misalkan zahabu, zahabna, ya, sesuaikan dengan pembahasan yang kemarin, ya. Contoh penggunaan dalam kalimat seperti ini, zahabu, mereka pergi, zahabna, kami pergi, wajadna, kami mendapati. Kalau tadi wajada, dia mendapati. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini penerapan, ya, salah satu contoh, ya, penerapan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya dalam kalimat-kalimat semacam ini. Ya, perhatikan. Jadi sesuaikan. Ini. Berikutnya, jalasal mudarrisu. Pak guru kemudian duduk. Wa qala, dan berkata, sambil berkata, Qara'tum darsal amsi ya abna'i? Apakah kalian telah membaca darsal amsi, pelajaran yang kemarin? Ya abna'i, wahai anak-anakku. Qalat tullabu, para siswa berkata menjawab, na'am, ya. Qara'nahu. Ya, qara'na dari qara'a, kemudian bersambung dengan na, sebelum na disukun ya, qara'nahu, wa katabnahu, wa hafiznahu. Ya, kami telah membacanya, ada hak kembali ke dars tadi, qara'nahu, kami membacanya, wa katabnahu, kami menulisnya, wa hafiznahu, dan kami telah menghafalnya. Ya, pelajaran tersebut ya. Memerha ya. Nya di sini kembali ke adars, ke pelajaran. Baik. Qala al-mudarrisu. Fahimtumuhu? Apakah kalian memahaminya? Ini dulu sudah dipelajari pada pelajaran yang ke-6 atau ke-7 ya. Fahimtumuhu? Kalian memahaminya? Apakah kalian memahaminya? Qalu, mereka berkata menjawab, na'am, ya, fahimnahu jayidan, kami memahaminya dengan baik. Ma'at hala hadzal darsa, ya, alangkah mudahnya pelajaran ini. Ya, ma'at hala hadzal darsa, ini kalimat ya, untuk menunjukkan apa takjub, ya, heran atau kagum, atau yang semisal itu ya, takjub. Dengan ungkapan seperti ini, ma ashala hadza darsa, alangkah mudahnya pelajaran ini. Ya, ini satu ungkapan bentuk kalimat semacam ini nanti akan dipelajari insyaallah dalam tamarin. Qala Abdurrahman, kemudian Abdurrahman salah satu siswa berkata, ana ma fahimtu fihi salata kalimatin, saya tidak memahami padanya, tidak faham pada pelajaran tersebut. Salah satu kalimatin, ada 3 kata. Saya tidak memahami 3 kata pada pelajaran tersebut. Qala al-mudarrisu, mudarris berkata, bertanya, ma hiya, apa dia? Apa itu? Apa ketiga kata yang tidak engkau faham, wahai Abdurrahman? Qala Abdurrahmani, Abdurrahman berkata menjawab, qara'na fid darsi hadhihi al-jumlata, kita telah membaca pada pelajaran tersebut hadhihi al-jumlata, kalimat ini. Ya, dalam pelajaran ada kalimat semacam ini. Ada jaddi minal khurtumi. Ada jaddi minal khurtumi. Ya. Fama makna hadhihi al-kalimati salasi, maka apa makna dari 3 kata ini? Al-kalimat As-salat 3 ya. Apa makna dari 3 kata ini? Qala al-mudarrisu, ada maknaha raja'a. Ada itu bermakna kembali. Ya, raja'a kembali. Wal jaddu maknaha abi au abul ummi. Kemudian al jaddu maknanya adalah abul abi, ayahnya ayah. Au abul ummi, atau ayahnya ibu. Apa? Kakek ya. Jadi ayah dari ayah, ayah kita punya ayah, atau ibu kita punya ayah. Nah, itu ayahnya ayah atau ayahnya ibu, itulah jad. Ya, jadi kakek. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Jadi sama. Tidak dibedakan lafadznya. Al-jad. Ini kakek. Wal Khurtum asimatu Sudan, kemudian Al Khurtum ini ibu kota Sudan ya, negeri atau negara Sudan ya, ibu kotanya Al Khurtum. Fahimta, apakah engkau faham, apakah engkau mengerti? Al Abdurrahmani, Abdurrahman berkata menjawab, al ana fahimtu, sekarang saya faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan teras tajak yang ke-9 tadi, bacaannya Summa fatahal mudarisu kitabahu, kemudian mudaris membuka kitabnya wa qara'a, dan dia membaca, beliau membaca darsan jadi dan pelajaran yang baru. Ya. Yakni khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqa al-insana min tinin. Ya, perhatikan khalaqa, ini fi'al. Kemudian perhatikan fa'ilnya dalam kalimat ini, lafzul jalalah, lafaz Allahu sebagai fa'il, bukan berupa dhamir, ya, bukan dhamir, tapi isim dhahir, isim yang bukan dhamir. Allahu ini lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini sebagai fa'ilnya, khalaqallahu, ya, fa'il, ya, marfu' dengan dhammah, huruf akhirnya, ya, dibaca Allahu, ya, bukan Allaha, juga bukan Allahi, tapi Allahu, ya, sebagai fa'il, marfu' dengan dhammah. Jadi maknanya Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan, ya, fa'il yang melakukan perbuatan mencipta, khalaqa. Kemudian asy-syamsa wal qamara dan seterusnya sebagai maf'ul bi, sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'ilnya. Khalaqa menciptakan, yang terkena atau hasil dari perbuatan khalaqa, ya, atau makhluk secara makna, ya, makhluk yang diciptakan, yakni asy-syamsa. Jadi Allah menciptakan asy-syamsa, menciptakan matahari. Ya, ini maf'ul bi. Dan maf'ul bi ini bukan dhamir. Asy-syamsa isim zahir, bukan dhamir. Nah, kalau berupa isim zahir, maka sebagaimana pembahasan terdahulu sudah disampaikan, ya, maf'ul bih ini mansub, ya, dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ya, sehingga dibaca asy-syamsa, bukan asy-syamsu, juga bukan asy-syamsi. Tidak, bukan dengan dhammah ataupun kasrah huruf akhirnya, tapi dia fathah karena maf'ul bih, ya, mansub dengan tanda aslinya itu fathah. Ya, itu i'rab, ya, semacam itu, ya, sekedar mengulang, mengingatkan kembali. Sehingga dari situ bisa dipahami maknanya dengan benar, dengan tepat, bahwasanya Allah menciptakan matahari, ya, asy-syamsa wal qamara bulan, wan nujuma bintang-bintang, wal arda bumi, wal bihara lautan, ya, laut-laut atau lautan. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan. Khalaqa di sini fa'ilnya dhamir mustatir, ya, tidak disebutkan apalah dzul jalalah seperti yang awal, karena tadi sudah disebutkan di awal, maka yang berikutnya tinggal diganti dengan dhamir. Ya, dalam hal ini sebagai fa'il dari khalaqa untuk huwa, apa kemarin, dhamir mustatir. Ya, tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tapi ada dalam pemahaman, ada dalam makna. Wa khalaqa kulla syai'in, dia menciptakan kulla syai'in, segala sesuatu. Ya, kulla ini juga maf'ul bih, dibaca fathah, ya, kulla syai'in, syai'in mudhaf ilaih. Khalaqa, dia menciptakan, ya, jadi terkandung makna seperti itu, dia menciptakan. Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ya, ini kullu syai'in, jadi dia, jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqal insana, al insana huruf akhirnya dibaca dengan fathah, berarti dia maf'ul bi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana dari khalaqa? Dhamir mustatir, ya, dhamir mustatir takdirnya huwa. Jadi maknanya apa? Khalaqal insana, dia Allah menciptakan manusia. Ya, bukan manusia menciptakan, bukan, tetapi dia, yakni Allah Ta'ala menciptakan manusia. Ini, ya, ini untuk menjelaskan, ya, untuk mengulang kembali yang sebelumnya kemarin, yaitu fa'il yang berupa dhamir mustatir. Ya, semacam itu. Jadi tidak ada lafaz dhamir atau wujud dhamirnya khalaqa, mana dhamir? Tidak ada khalaqa, huruf akhir qaf itu huruf fi'il, tidak ada dhamirnya ya, berbeda dengan wawu atau ta ya, kemarin ya kan ada wawu, ada ta, ada wujudnya, ada lafaznya. Tapi kalau dhamir mustatir tidak wujud, tidak ada wujudnya, tidak ada lafaznya ini, tapi ada dalam makna, ada dalam pemahaman. Sehingga tadi ketika menerjemahkan atau memaknai seperti itu, khalaqa kulla syai'in, dia menciptakan segala sesuatu, wa khalaqal insana, dia menciptakan manusia ya, tidak sekedar menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia siapa ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan perlu diperjelas siapa yang menciptakan, Allah, atau di sini dia, dia kembali pada Allah. Ini ya tentang bomir mustatir untuk mengingatkan untuk supaya lebih jelas semacam itu ya. Ini. Jadi ini pelajaran yang baru yang disampaikan mudaris, yaitu bahwasanya Allah menciptakan matahari, bulan dan seterusnya. Wa khalaqal insana min thayyin, dan Allah dan dia yaitu Allah taala menciptakan manusia dari thayyin. Ya, nanti akan dijelaskan apa makna thayyin. Tsumma qama, kemudian dia. Ini juga fa'alnya dhamir mustatir. Qama ini fi'il. Dhamirnya mana? Tidak ada secara zahir, tidak nampak, tapi ada dalam makna. Karena berupa dhamir mustatir. Qama, dia berdiri. Kembalinya ke mudaris, secara makna kembali ke mudaris. Huwa di sini dhamir mustatir ya. Takdirnya huwa kembali ke mudaris. Jadi dia berdiri yaitu mudaris berdiri, wa kataba, dan dia menulis, yaitu mudaris menulis, hadza darsa ala saburati, ya, pelajaran ini pada papan tulis. Jadi mudaris membuka kitabnya, kemudian membacakan kalimat tadi, khalaqallahu syamsa, dan seterusnya. Kemudian sesudah itu, mudaris berdiri, dan menulis pelajaran tersebut pada papan tulis. Ini. Itu ya, qama wa kataba. Yang nampak, lafaz fi'il saja. Tetapi secara makna di situ terkandung fa'ilnya yang berupa dhamir mustatir. Kemudian dia atau beliau berdiri dan menulis, dia menulis atau beliau menulis pelajaran ini pada papan tulis. Berikutnya, rafa'a Muhammadun yadahu. Muhammad mengangkat tangannya. Ya, kalau di sini bahasanya mengacungkan tangan atau jari, mengangkat tangannya. Ini bertanya. Jadi kalau di sana tangan artinya tidak hanya satu jari telunjuk, tidak, tapi semuanya. Jadi diangkat tangannya ya, jarinya biasa ya. Seperti ini, tidak seperti ini, tidak dengan hanya satu telunjuk, tidak, tapi satu tangan semuanya diangkat. Oke. Maknanya seperti itu ya. Rafa'a Muhammadun yadahu. Jadi angkat tangan satu ya. Ya itu mufrad ya, satu tangan. Bukan dua tangan tapi satu tangan. Jadi Muhammad mengangkat tangannya. Wa qala, dan berkata, sambil berkata, "Ma makna al-tayni ya ustadzu?" Apa makna al-tayn yang disebutkan dalam pelajaran tadi ya? Wa khalaqal insana min tayn, ditanyakan oleh Muhammad, apa makna dari tayn tersebut ya ustaz, wahai pak guru? Qala al-mudarrisu, kemudian mudaris berkata menjawab, al-tainu maknahu at-turabu al-mukhtalitu bil-ma'i. Al-tain maknanya adalah at-turab ya, tanah, al-mukhtalitu bil-ma'i, yang bercampur dengan air. Itu makna dari al-tain, tanah yang bercampur dengan air ya. Apa? Lumpur atau yang semisal itu ya, lempung, tanah lempung yang semisal itu, yang semacam itu. Wa rafa'a Faisalun yadahu, dan sesudah itu tentunya Faisal mengangkat tangannya satu ya, ya. Faisal mengangkat tangannya, faqala lahu al-mudarrisu. Jadi hanya mengangkat tangan saja. Kalau tadi Muhammad mengangkat tangan sambil bertanya, ma makna al-tayn? Tapi yang di sini Faisal hanya mengangkat tangan. Lalu faqala lahu al-mudarrisu. Lalu mudaris berkata kepadanya, kepada Faisal. Jadi Faisal mengangkat tangan diam saja, tidak langsung berkata, tapi diam dulu. Lalu ditanyakan mudaris, faqala lahu al-mudarisu sebagai fa'il dari qala. Jadi mudaris berkata atau bertanya lahu kepada dia, kepada Faisal. Ya. A'indaka su'alun ya Faisal? Apakah engkau ada pertanyaan wahai Faisal? Ya. Ini bedanya ya dengan Muhammad tadi. Kalau Muhammad tadi mengangkat tangan langsung sambil bertanya. Tapi kalau Faisal hanya angkat tangan dulu. Baru ditanya mudaris. A'indaka su'alun ya Faisal? Apakah engkau punya pertanyaan wahai Faisal? Qala Faisalun na'am. Faisal kemudian menjawab, berkata, na'am, iya. Indi su'alun, saya ada pertanyaan. Saya mempunyai pertanyaan. Ya. Al-biharu jam'ul bahri. Ya, ini di atas alif itu ya, ada tanda mat panjang itu ya. Itu bukan fathah, itu tandanya agak bergelombang gitu ya. Kalau fathah kan lurus, miring. Itu agak bergelombang. Ya, di atas alif ini tanda mat ya, panjang asalnya yakni hamzah istifham, hamzah qati, hamzah istifham kemudian bertemu dengan alif lam pada al-bihar. Ini al-bihar, alif lam biasa ya, alif lam ma'rifah al kemudian didahului oleh hamzah istifham ya, jadi hamzah ketemu dengan alif lam kemudian dijadikan satu dengan alif dan diganti dengan tanda mad panjang sehingga bacanya juga panjang al biharu dengan intonasi istifham bertanya ya, orang bertanya apa nadanya kan seperti itu ya, mafhum ya al ibiharu ini, jadi bukan sekedar al biharu alif lam biasa dengan intonasi berita, kalimat berita, bukan sekedar itu, tapi ini panjang ya, mat ini istifham. Al-biharu jam'ul bahri, sehingga maknanya artinya juga istifham, bertanya apakah ya, apakah kata al-bihar tersebut adalah jamak dari kata al-bahru ya, apakah lafad al-biharu ini jamak dari lafad al-bahar. Qala al-mudarisu na'am, ya, huwa kadzalika, dia memang seperti itu. Ya. Jadi al-bahru laut, ini mufrad ya, al-bahru bahar, ya, maknanya laut. Ini lafaz yang mufrad. Kemudian jamaknya adalah al-biharu. Ya. Lautan. Dalam bahasa Indonesia, lautan maknanya jamak ya, banyak ya, atau lautan yang luas. Kalau hanya laut, mungkin satu laut, satu wilayah laut. Tapi kalau disebut lautan, luas. Laut, ya sekian laut. Ya. Ini. Tidak jamaknya laut, laut kan tidak ya. Gunung, gunung, gunung. Tapi kalau laut, lautan. Ini. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Arabnya al-bihar. Ini. Berikutnya. Qama al-Hasan, al-Hasan berdiri. Wa qala, sambil berkata, ma jam'u as-sama'i? Nah, di sini al-Hasan bertanya, tidak rafa' yadah, tidak mengangkat tangannya, tapi dia berdiri. Ya, ada beberapa cara ya, berarti di sini bisa dengan mengangkat tangan, bisa berdiri. Pilihan ya. Di sini al-Hasan berdiri. Qama al-Hasan, al-Hasan berdiri. Wa qala, sambil berkata, ma jam'u as-sama'i ya ustadu? Apa jamak, bentuk jamak atau lafaz jamak dari kata as-sama? Jadi as-sama berarti mufrad. As-sama ini mufrad, langit. Satu ya, langit. Apa jamaknya dari as-sama ya ustaz? Hasan bertanya demikian. Qala al-mudarisu, mudaris berkata menjawab, jam'uha samawatun. Ya, jamaknya adalah samawatun, ya, langit-langit. Ini langit yang di angkasa ya, samawat. Ini beberapa langit atau langit-langit ini. Summa sa'ala mudarisu at-tullaba 'iddata as'ilatin. Kemudian mudaris bertanya kepada murid-murid 'iddata as'ilatin dengan beberapa pertanyaan. Tanya jawab antara mudaris dengan muridnya. Qala al-mudarisu. Perhatikan di sini dalam tanya jawab ini ya. Di sini yang dijadikan contoh fi'il khalaqa. Ya. Kemudian sebagaimana yang sudah disebutkan dalam bacaan tadi, fi'il ini sudah tentu ya, fa'il itu pasti ada. Dan khalaqa juga dia mempunyai maf'ul bih. Ya. Kalau pada pelajaran sebelumnya fi'il sebagai contoh zahaba itu hanya fa'il saja, zahaba tidak mempunyai maf'ul bih. Tapi kalau khalaqa dia mempunyai fa'il yang melakukan atau pelaku dan juga dia mempunyai maf'ul bih. Ya. Perhatikan kalau fa'il berupa isim zahir bukan dhamir, maka huruf akhir apa? Harakatnya dhammah. Ya, marfu dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Kalau berupa isim zahir. Adapun ketika maf'ul bih itu juga berupa isim zahir, maka nanti huruf akhir berharakat fathah. Ini. Itu ya. Ini perbedaan antara fa'il dengan maf'ul bih ketika berupa isim zahir. Apa yang dimaksud isim zahir? Yakni yang bukan dhamir. Bukan dhamir itu disebut isim zahir. Fa'il dhammah maf'ul bih fathah pada huruf akhir. Tanda yang asal ya, ini tanda yang asal dhammah fathah, dhammah apa? Marfu fathah mansub. Ya, tanda yang asal, tanda yang asli. Walaupun nanti ada tambah tanda yang lain, tapi itu nanti. Ini dulu yang asal dulu. Kemudian juga nanti perhatikan dari khalaqa tadi ketika fa'il ataupun juga maf'ul bih ya, itu berupa dhamir. Fa'ilnya berupa dhamir atau maf'ul bihnya berupa dhamir. Jadi semuanya bisa, fa'il berupa bisa berupa zahir, bisa berupa dhamir, maf'ul bih juga demikian. Bisa berupa isim zahir, bisa pula berupa dhamir. Perhatikan masing-masingnya. Ini ya. Kalau dhamir ya lafadznya tetap. Tapi dhamirnya berbeda antara dhamir fa'il dengan dhamir maf'ul bih itu berbeda lafadznya. Jadi perhatikan dari tanya jawab berikut ini antara mudaris dengan thullab tentang hal ini. Fa'il maf'ul bih yang berupa isim zahir ataupun yang berupa dhamir. Ya. Termasuk tadi ya, yang dhamirnya mustatir itu juga perlu sekali lagi perhatikan. Man khalaqaka ya Ibrahimu, siapa yang menciptakan engkau wahai Ibrahim? Khalaqaka, menciptakan engkau. Istifham ya, man khalaqaka, siapa yang menciptakan engkau wahai Ibrahim? Kaf di sini maf'ul bih, ini dhamir. Kafnya ya, di sini ya, sebagai contoh ini dhamir sebagai maf'ul bih memberi kaf untuk siapa atau maknanya apa ya, semakna dengan anta ya kan, kaf untuk mukhatab mufrad mudzakkar ya, semakna dengan anta. Hanya saja karena dia sebagai maf'ul bih maka dhamirnya adalah dhamir kaf. Ini bedakan, bandingkan dengan yang pembahasan kemarin yang sebagai fa'il, dhamir yang sebagai fa'il untuk mukhatab dengan apa? Dengan ta. Ya, zahabta, engkau pergi. Ya, engkau pergi, zahabta. Ini dengan ta. Kalau dhamir sebagai fa'il dengan ta. Tapi kalau dhamir itu sebagai maf'ul bih maka dengan dhamir kaf untuk makna yang sama, untuk anta. Ini. Jadi beda. Ini dhamir sebagai fa'il, ini dhamir sebagai maf'ul bih. ya, dengan makna yang sama tapi lafadznya berbeda. Ini sebagai contoh, nanti coba perhatikan contoh-contoh berikutnya. Ya. Jawabannya, qala Ibrahimu khalaqani Allahu. Di sini ya-nya. Dhamir ya ini sebagai maf'ul bih untuk mutakallim. Ya, khalaqani atau khalaqaniya Allahu. Allah menciptakan saya. Allah menciptakan aku. Jadi ya di sini untuk mutakallim, wahdah mutakallim mufrad dengan ya. Ini. Sebagai maf'ul bih. Man khalaqakum ya abna'i? Siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? Qala al-jami'u, al-jami' semuanya. Satu siswa dalam satu kelas itu semuanya menjawab al-jami' khalaqana Allahu, khalaqana Allahu. Allah menciptakan kami, Allah menciptakan kita. Nah, di sini memirna sebagai maf'ul bih. Ya. Satu hal yang perlu diperhatikan, kalau dhamir untuk mutakallim jamak yang sebagai fa'al kemarin apa dhamirnya? Dhahabna, kami pergi, kita pergi. Nah, di sini yang sebagai maf'ul bih sama khalaqana Allahu, Allah menciptakan kami, Allah menciptakan kita. Ya. Ya, pada satu ini, satu keadaan ini sama dhamirnya, dhamirna bisa sebagai fa'il juga dhamirna ini bisa sebagai maf'ul bih. Lafadznya sama. Kalau tadi yang mukhatab kan berbeda sebagai fa'il dengan ta, sebagai maf'ul bih dengan kaf. Ya, kalau na sama. Lalu bagaimana membedakannya untuk dhamirna? Apakah dhamirna itu sebagai fa'il ataukah dhamirna itu sebagai maf'ul bih? Ya, perhatikan huruf sebelum dhamirna. Ya, kalau sebelum dhamirna itu disukun zahabna, ya, sebelum na ini sukun ya zahabna, maka na di sini fa'il. Ya. Na itu fa'il kalau sebelumnya sukun. Zahabna, katabna, qara'na. Ya. Sebelumnya disukun, maka itu sebagai fa'il. Kami pergi, katabna, kami menulis, qara'na, kami membaca, jalasna, kami duduk, dan seterusnya. Tetapi kalau sebelum na itu tidak sukun, dia berharokat seperti di sini khalaqa. Ya, khalaqa na ada dhamir na dan sebelumnya tidak sukun, berharokat fathah. Maka dhamir na ini sebagai maf'ul bih bukan fa'il. Ini yang membedakan. Jadi perhatikan. Soalnya dhamirnya sama, sama-sama na. Hanya saja bedanya tadi sebelum na. Kalau sebelum na itu sukun, maka na itu fa'il. Tapi kalau sebelum na itu berharokat, maka na itu adalah maf'ul bih. Sehingga di sini khalaqa, ya. Khalaqa berharokat, kemudian na, khalaqa na. Allahu. Ya, Allahu fa'il dengan dhammah huruf akhirnya. Kemudian na itu maf'ul bih. Sebelum na berharokat. Khalaqa na. Ya. Kenapa? Itu perlu diperhatikan, perlu dijelaskan. Supaya bisa difahami dengan benar, dengan tepat. Makna dari kalimat ini. Ya, kalau membacanya benar, maknanya benar. Khalaqa na Allahu. Khalaqa na Allahu. Maknanya apa? Allah menciptakan kita. Benar, tepat, sesuai dengan hak. Allah menciptakan kita. Sekarang kalau dibacanya keliru. Ya, dibaca seperti zahabna menjadi khalaq. Qafnya disukun. sebelum na disukun. Khalaqna. Ya, maknanya apa? Kami menciptakan. Lalu masa kemudian Allah sebagai maf'ul bih tidak mungkin. Keliru cara makna. Kami menciptakan Allah, ya, tidak mungkin, itu salah. Yang benar Allah menciptakan kami. Sehingga membacanya khalaqa na Allahu. Itulah bahasa Arab semacam itu. Satu harokat, satu sukun itu sudah bisa mengubah arti, mengubah makna, berkebalikan maknanya, bertolak belakang maknanya, berlawanan maknanya. Ya, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Ini hanya dengan harokat atau sukun. Ini, ya, perhatikan ini. Baik. Khalaqanallahu, Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kami. Baik. Ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu, man khalaqani ya Abbasu? Siapa yang menciptakan aku? Siapa yang menciptakan saya wahai Abbas? Qala Abbasun, khalaqaka Allahu. Allah menciptakan Anda. Allah menciptakan engkau atau kamu. Ya, kalau dalam bahasa Arab sama ya, tidak ada apa? Tingkatan dalam hal ini ya. Ya kasih untuk semuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu, engkau, Anda. Kalau dia, beliau tadi ya, itu bahasa Indonesia ya, sesuaikan dengan budayanya saja. Akan tetapi dalam bahasa Arab sama. Khalaqaka ya untuk mudharris, bahkan untuk Allah pun ya dengan ini, dhamir ini sama. Ya, khalaqaka Allahu, Allah menciptakan engkau atau Anda. Man khalaqa syamsa ya Abdullah, siapa yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Khalaqaha Allahu, Allah menciptakannya. Asy-syamsa ya, menurut bahasa Arab ini muannas. Asy-syams, matahari, menurut bahasa Arab, menurut orang Arab ini adalah muannas, sehingga dhamir untuk menggantikannya juga dhamir muannas. Ha khalaqa ha, karena asy-syams itu muannas. Waman qala al-mudarris wa man khalaqa al-qamara ya Abdurrahman, siapa yang menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Qala Abdurrahman khalaqahu Allah, Allah menciptakan dia, Allah menciptakannya, yaitu al-qamar. Al-qamar ini dianggap mudzakkar, maka digantikan oleh dhamir yang mudzakkar, dhamir ha dengan dhammah khalaqahu. Ya, al-qamar mudzakkar. Ini menurut orang Arab ya, al-qamar mudzakkar, asy-syams muannas. Ini. Qala al-mudarrisu, "Wa man khalaqa an-nujuma ya Ahmad?" Siapa yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Qala Ahmad, "Khalaqaha Allah." Khalaqaha Allah. Allah menciptakannya. Kenapa an-nujum diganti dengan ha, dhamir ha? An-nujum jamak ya. Jamak ghairu aqil. Ingat, jamak ghairu aqil. Ya, mufradnya an-najmu. An-najmu bintang, an-nujumu jamaknya, bintang-bintang. Ini jamak ghairu aqil. Ya, sehingga secara lafal ya dihukumi mufrad muannas. Maka dhamirnya dhamir mufrad muannas, dhamir ha. Ini. Qala Ya'qubu, ya ustadu, indi su'alun laisat lahu ilaqatun bid-darsi. Ya'qub bertanya, ya ustaz, saya punya pertanyaan. Laisat lahu ilaqatun bid-darsi, yang tidak ada kaitannya. Ilaqah, kaitan, hubungan, ketergantungan ya, dengan pelajaran ini. Saya punya pertanyaan yang tidak terkait dengan pelajaran ini. Qala al-mudarrisu, ma huwa, apa itu? Apa pertanyaan itu? Apa dia? Qala Ya'qub, qara'tu fi kitabin. Aku membaca pada sebuah kitab, pada sebuah buku. Ya, fi kitabin. Ya, kitabin nakirah, ya, tidak ada alif lam, tidak ma'rifah. Umum, ya, ada sebuah buku. Ya, tidak disebutkan buku apa, apa ada buku. Ya, saya membaca pada sebuah buku. Annan nujuma ab'adu minasy syamsi. bahwasanya bintang-bintang itu lebih jauh dari matahari. Maksudnya jaraknya dari bumi lebih jauh daripada jarak matahari terhadap bumi. Sahihun hadza, apakah benar hal ini? Qala al-mudarrisu, "Na'am, hadza sahihun, benar." Ini atau ya, ini benar. Na'am, ya, hadza sahihun, ini benar. Berikutnya. Mimma, ini ma istifhamiyah, ya, ma istifhamiyah. Ketika didahului huruf jar, apa? Bagaimana? Dulu sudah pernah disampaikan, dipelajari. Ma istifhamiyah, jadi ma yang istifham, ma untuk istifham. Bukan ma nafiyah, bukan ma yang bermakna isim mausul, al-mausulah. Tetapi khusus pada ma istifhamiyah, ma yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Ketika didahului huruf jar, maka alif pada ma itu hilang. Ya, sehingga di sini mimma. Jadi asalnya ma istifhamiyah didahului oleh min huruf jar, kemudian nun sukun pada min ketemu mim, ya, gunnah idgham, gunnah nunnya masuk ke mim menjadi mimma. Jadi ini pertanyaan, mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu, dari apakah Allah menciptakan manusia wahai Utsman? Ya, pertanyaan, dari apa Allah menciptakan manusia? Qala Utsmanu khalaqallahu al-insana min thinin. Allah menciptakan manusia dari thin. Ya. Khalaqallahu al-insana min thinin. Qala al-mudarrisu, ahsanta ya Utsmanu, bagus engkau wahai Utsman. Bagus wahai Utsman. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin, dan dari apakah Allah menciptakan jin ya Aba Bakrin wahai Abu Bakar? Qala Abu Bakrin khalaqallahu al-janna min narin, Allah menciptakan jin dari nar, dari api. Kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin, bagaimana engkau mengetahui hal itu? Kaifa arafta hadzalika, bagaimana engkau mengenali hal itu, mengetahui hal itu wahai Abu Bakar? Qala Abu Bakrin araftu dzalika min al-Qur'anil Karim, saya mengetahui hal itu dari Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak asal-asalan tapi memang ada dalilnya, ada sumbernya, yakni dari Al-Qur'anul Karim. Faja'a fi suratil A'raf, datang dalam surah Al-A'raf, disebutkan dalam surah Al-A'raf, anna iblisa qala lillahi, ya, perhatikan penulisannya, qala lillahi, ya, bahwasanya iblis berkata kepada Allah. Nah, jadi penulisan lafzul jalalah ketika didahului lam itu, ya, alifnya menjadi hilang, ya. Lafzul jalalah asalnya kan, ya, Allahu, ada alif di awal. Tetapi ketika didahului lam, maka menjadi bersambung dan alifnya menjadi tidak ada. Ya, itu dibaca lillahi. Perhatikan dalam penulisan alhamdulillahi. Ya, perhatikan penulisan itu di surah Al-Fatihah. Nanti bisa dibuka mushafnya, ya. Alhamdulillahi. Jadi lillah, lam huruf jar masuk pada lafzul jalalah, penulisan semacam itu tanpa alif, ya. Seperti di sini qala lillahi, berkata kepada Allah. Iblis berkata kepada Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Jadi dari Adam, Nabi Adam alaihi salam. Ini perkataan iblis, ya. Khalaqtani min narin, engkau menciptakan aku. Khalaqta, ya, ta yang di fathah, ya, sebagai fa'il kemarin untuk mukhatab, ya. Engkau menciptakan. Kemudian ni, ya, ni maf'ul bihnya. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Min narin, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan dia. Khalaqta, engkau menciptakan. Kemudian ha, dia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Min dhinin, dari dhin. Tadi, at-turab, al-mukhtalitu bil ma, ya, tanah yang bercampur air, ya, tanah lempung. Ini ucapan iblis. Ya, berkata kepada Allah, wahai Allah, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari lain. Ya, sehingga dia berhujah, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, dari Adam alaihi salam. Berikutnya, alal mudarisu, ahsanta ya Abu Bakr, bagus. Ya, wahai Abu Bakar, bagus engkau, wahai Abu Bakar. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullahi, berapa langit Allah menciptakan wahai Abdullah, berapa langit yang diciptakan oleh Allah wahai Abdullah. Qala Abdullahi khalaqallahu sab'a samawatin, Allah menciptakan 7 langit. Khalaqallahu sab'a samawatin, Allah menciptakan 7 langit. Wa fi kam yaumin, dan pada berapa hari. Fi kam yaumin, pada berapa hari. Khalaqallahu samawati wal arwa ya Abdurrahmani, Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wahai Abdurrahman, as-samawat jamak ya. Qala Abdurrahmani khalaqallahu samawati wal arwa fi sittati ayyamin, Allah menciptakan langit-langit dan bumi pada selama 6 hari. Ya, fi sittati ayyam, pada 6 hari. Dalam 6 hari. Ya, atau selama 6 hari. Qala al-mudarrisu, hadha sahihun, ini benar. Qala Allah Ta'ala fi kathirin minal ayat, fi kathirin minal ayati, Allah Ta'ala berkata, menyatakan dalam kebanyakan ayat, dalam banyak ayat, innahu khalaqa sab'a samawatin, bahasanya sesungguhnya Allah, dia, innahu, sesungguhnya dia, yaitu Allah Ta'ala, khalaqa sab'a samawatin, menciptakan 7 langit. Faqala fi surat at-talaqi, Allah mengatakan, menyatakan dalam surat at-talaq, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin, Allah, zat yang menciptakan 7 langit. Ya. Wa kadzalika, qala fi kathirin minal ayati, demikian pula Allah mengatakan, dalam banyak ayat, innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, sungguhnya bahwasanya Allah itu menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, selama 6 hari. Faqala fi surat al-hadid, Allah menyatakan dalam surah al-hadid, Allah katakan dalam surah al-hadid, huwalladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, dia, yaitu Allah Ta'ala, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Ini diantara dalilnya. Dan di sana masih banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan hal ini. Fi hadhihi lahdhatih, pada kesempatan ini, runnal jarasu, lonceng berbunyi, wa kharajal mudarisu minal khasli, dan mudaris keluar dari kelas. Ini bacaan ataupun hiwar percakapan yang ada dalam dars at-ta'asi yang ke-9, banyak faedah yang bisa kita ambil di sini sekaligus untuk murojaah dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya, terkhusus atau terutama dari ilmu-ilmu bahasanya ya, baik yang nahwunya maupun yang sarafnya yang sudah dipelajari dalam kitab ini dari jilid sebelumnya. Ini banyak sekali diulang, diingatkan kembali dari contoh-contoh yang ditunjukkan dalam dars ini. Ya. Jadi seperti itu belajar, ya, menambah faedah-faedah, tentunya juga yang terdahulu tetap diulang kembali, diingat kembali, ya, karena akan selalu digunakan terus-menerus. Sehingga jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, jangan diremehkan. Sejak yang awal, itu harus selalu dipegang, harus selalu dipelajari, difahami, digunakan seterusnya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik. Kemudian untuk tamarin, untuk tamarin 1 sampai 4, 5 ya, terkait dengan apa yang disebutkan dalam dars, bisa dicoba dulu, dipelajari untuk PR. Alakum minkum, karena waktu. nanti insya Allah pembahasan tamarin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.